Mitra bisnis, pengusaha pesimis bisa memenangkan perkara saat terjadi perselisihan dengan kantor pajak. Para hakim sepertinya takut memenangkan pengusaha, diperkirakan kena efek kasus Gayus. Kalaupun pada akhirnya pengusaha menang di pengadilan, kantor pajak tetap mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang prosesnya bisa sangat lama. Lebih parah lagi, hakim yang menangani keberatan wajib pajak di pengadilan pajak juga berasal dari kantor pajak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan, Darussalam. Pak Darussalam, apa komentar Anda? Jadi kan kita lihat historinya dulu ya Mas ya. Dulu ketika belum rame-ramenya terjadi kasus Gayus, wajib pajak itu secara statistik ya, misalnya di tahun 2008 ya, belum terjadinya kasus Gayus, wajib pajak itu secara persentase itu dimenangkan oleh pengadilan pajak sebesar 60% ya. Nah, cuma setelah terjadinya kasus Gayus, ada ketakutan di sementara gitu ya, sebagian kecil lah ya, hakim tuh kalau memang faktanya memenangkan wajib pajak atau 50-50 lah antara interpretasinya itu ada inilah semacam apa ya, bukan ketakutan tapi semacam untuk dapat memenangkan wajib pajak gitu, kalau ini masih gray area seperti itu, kasus-kasusnya seperti itu Mas, karena secara psikologis adanya kasus Gayus ini membuat mereka juga independensinya terganggu juga seperti itu gitu loh ya. Nah sekarang terkait dengan pertanyaan bahwa kekhawatiran wajib pajak terkait dengan sejak adanya kasus Gayus mencuat, banyak yang dari wajib pajak dikalahkan. Kalau memang itu dikalahkan karena memang faktanya kalah atau memang interpretasi hukumnya kalah sih nggak ada masalah ya. Cuma di sini kan harus dituntut hakim untuk bersifat netral. Kalau memang wajib pajak menang ya harusnya dimenangkan. Dengan sebaliknya kalau Dijen Pajak menang ya harusnya Dijen Pajak yang memenang. Tapi yang kita inginkan jangan putusan hakim itu karena gara-gara kasus Gayus kemarin mencuat itu aja. Jadi kita inginnya ya benar-benar independen lah ya hakim itu, seperti itu. Lalu Pak, ada usulan dari Ketua Apindo Sofyan Wanandi agar pengadilan pajak tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan, melainkan di bawah Mahkamah Agung, agar berada di bawah satu atap dan independensinya semakin kuat. Bagaimana menurut Bapak? Jadi saya pikir masalah independensi itu tidak ada kaitannya secara langsung bahwa pengadilan pajak itu ada di mana gitu kan ya. Sementara ada juga wajib pajak yang lain, kalau ini pengadilan pajak bermuara di Mahkamah Agung, kalau Mahkamah Agungnya masih seperti sekarang, kita wajib pajak juga ragu kan seperti itu kan ya. Jadi saya pikir idealnya sih iya, cuma ya dengan syarat Mahkamah Agungnya ya reformasi juga gitu ya. Jadi ini masalahnya bukan pindah dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung, enggak. Jadi sebenarnya sepanjang putusan pengadilan pajak itu terbuka, diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hakimnya independen, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, saya pikir itu sudah cukup gitu ya. Jadi tidak masalahnya terletak di mananya menurut saya loh ya, seperti itu. Lalu bagaimana cara agar independensi dari pengadilan pajak bisa meningkat? Jadi belajar dari pengadilan-pengadilan pajak di Eropa, kata kuncinya supaya tidak terjadi penyimpangan, menurut saya ya putusan pengadilan pajak itu ya terbuka, undang-undang pajaknya itu tingkat kepastian hukumnya tinggi, sehingga apa? Sehingga orang dengan mudah mengakses putusan pengadilan pajak, membaca putusan pengadilan pajak, apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Lantas para akademisi mengkritisi setiap putusan pengadilan pajak, saya pikir itu menjadi kata kuncinya gitu loh. Demikian pengamat perpajakan, Darussalam. Saya Wendy Lim.